Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV Al Iman dan TV Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan 1438 Hijriah. Tentu setiap orang beriman sangat merindukan bulan ini, dan kini bulan tersebut telah kita masuki. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang baik ini saya berseru terutama atau mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Tentu dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh dan amal ibadah serta amal kebaikan, dan semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya. Kita kembali kepada pembahasan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang birrul walidain wasilatul arham, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin atau menjaga hubungan rahim, yaitu dengan keluarga dan kaum kerabat. Apalagi di bulan yang mulia ini, tentu sangat diharapkan, bahkan merupakan keutamaan yang besar. Di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan adalah dengan kita bersilaturahim dan kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan berbagi pada mereka, mendoakan mereka, menolong mereka dalam amal-amal kebaikan, serta mendoakan mereka apabila mereka telah meninggalkan dunia ini. Ini di antara amal-amal yang mulia pada kesempatan yang baik ini, yaitu di bulan Ramadan yang kita sedang berada padanya. Hadis yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, لما نزلت هذه الآية, tatkala turun ayat ini yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وأنذر عشيرتك الأقربين, dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, beliau berseru, beliau memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka mereka pun bertemu, maka mereka pun berkumpul. menjawab panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu memanggil mereka baik secara umum maupun secara khusus. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam maqal, ya bani Abdusyams, wahai bani Abdusyams, yani wahai putra-putra Abdusyams, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak-anak dan putra-putra Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari azab api neraka. Wa ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai putra-putra Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai putra-putri Abdu Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Ya bani Hashim, wahai bani Hashim, yani putra-putra Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, wahai putra-putra Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, karena sungguhnya aku tidak berkuasa, yakni untuk menyelamatkan kalian sedikit pun. Qairu anna lakum ra'iman sa'abulluha bibalaliha bibilaliha, hanya saja aku memiliki, yakni di antara aku dan kalian memiliki hubungan rahim, maka aku ingin untuk membasahinya, yakni untuk menjalin, menjaga hubungan tersebut. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, turun wahyu kepada beliau, yaitu surat atau ayat ke-214 dari surat Asy-Syu'ara, yang mana Allah azza wa jalla memerintahkan kepada beliau untuk memberikan peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatlah, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan kabilah Quraisy adalah satu kabilah yang memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya, dari keturunan yang sama. Mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam salah seorang dari kabilah atau suku Quraisy. Oleh karena itu, setelah turunnya ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah perintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada kaum kerabatnya yang terdekat, maka beliau pun mengumpulkan orang-orang Quraisy. Beliau mengumpulkan mereka, beliau memanggil mereka, baik yang ada hubungan kekerabatan yang dekat dengan beliau ataupun yang agak jauh hubungan kekerabatannya dengan beliau, tetapi masih ada hubungan rahim di antara mereka. Maka Nabi alaihissalam kemudian memanggil satu persatu, wahai putra putri Abdusyams, wahai putra putri Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Beliau mengingatkan mereka, beliau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada apa yang beliau bawa, agar mereka dengannya mereka menyelamatkan diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengutus para rasul, mengutus para anbiya adalah untuk menyeru kaum mereka agar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hal-hal yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengimaninya. Yang dan itu semuanya mereka akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Maka untuk selamat dari azab Allah adalah dengan sebuah syarat yang mutlak, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada apa yang menjadi kewajiban kita untuk beriman. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasanya iman adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada Allah atau beriman terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal ada 6 rukun iman yang disebut oleh para ulama dengan al-usul as-sittah, prinsip-prinsip dasar keimanan yang 6. Juga disebut dengan bahasa yang lain arkanul iman, rukun-rukun iman. Ini adalah suatu yang wajib bagi setiap orang mukmin untuk beriman kepadanya, mengimani 6 prinsip dasar, 6 arkanul iman yang merupakan dasar-dasar keimanan. Kita wajib beriman kepadanya. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam, tugas beliau adalah memberi peringatan kepada umat beliau, bahkan kepada manusia seluruhnya, karena Allah mengutus beliau untuk seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maka Rasulullah SAW risalahnya adalah untuk seluruh umat manusia. Risalahnya tidak hanya kepada manusia, bahkan juga kepada jin. Karena Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Maka jin dan manusia mendapatkan taklif. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, yang juga risalah beliau mencakup kepada golongan jin. Makanya dalam Al-Quranul Karim ada sekelompok jin yang mereka mendengar Al-Quranul Karim, kemudian mereka pergi kepada kaum mereka, mereka memberi peringatan kepada kaum mereka agar beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beriman kepada Al-Quranul Karim. Nah, Nabi alaihissalam beliau menjalankan tugas dan perintah Allah Azza wa Jalla. Pada permulaan dakwah beliau, Allah menyuruh beliau untuk memberi peringatan kepada kerabatnya yang terdekat. Ini menunjukkan perhatian seseorang kepada kerabat, kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengannya. Maka Nabi alaihissalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, beliau memanggil seluruh kabilah-kabilah yang bergabung dalam kabilah Quraisy, yang mereka dari satu keturunan. Beliau mengajak mereka, termasuk kerabat dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, "Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah, putra-putra Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, Wahai putra-putri atau putra-putra bani dari Abnu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Wahai bani Hashim, wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Dan wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari azab api neraka. Bahkan kemudian secara khusus beliau mengatakan kepada putri beliau, putri tercinta beliau, yaitu Fatimah. Kata Nabi alaihissalam kepada putrinya, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari azab api neraka. Lalu beliau menyebutkan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Aku tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk menyelamatkan kalian, yakni selain dari iman yang kalian lakukan, iman yang kalian imani dalam diri kalian. Kalian beriman kepada aku sebagai Nabi, sebagai Rasulullah. Kalian beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadaku. Kata Nabi SAW, itu yang dapat menyelamatkan kalian. Dengan iman kalian kepada apa yang Allah utusku dengannya, membawa ajaran Allah, membawa ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW, itulah yang akan menyelamatkan kalian. Adapun aku manusia biasa, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Sebagai kalian yang menyelamatkan diri kalian dan beriman kepada apa yang menjadi kewajiban bagi kalian di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ketika beliau menyampaikan dakwah ini, seruan ini kepada kabilah-kabilah Quraisy dan juga kepada putri beliau Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anhu anha, kemudian beliau mengatakan, qairu anna lakum rahiman sabulluha bibalaliha. Hanya saja aku ini memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian, maka aku berupaya untuk senantiasa membasahi hubungan rahim tersebut. Artinya, bahwa seorang atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu menjaga hubungan rahimnya. Karena rahim yang diputus, kekerabatan yang terputus, ini ibaratnya sebuah kekeringan. Sebuah kekeringan. Tapi ketika seorang menjalin hubungan, menjaga hubungan kerabatannya, maka seakan-akan dia membasahi hubungan rahim tersebut. Dan ini juga sebab mengapa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang birrul walidain dan silatul arham. Bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan silat arrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kata para ulama, qarabatuka al-adnin, yakni kerabatmu yang dekat denganmu. Ini menunjukkan pentingnya upaya seseorang untuk memberi peringatan kepada kerabatnya, terutama keluarga dekatnya, apalagi yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini pula yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka yang pertama kali menjadi kewajiban bagi seorang adalah memberi peringatan kepada dirinya dan kepada kaum kerabatnya. Nah, Quraisy ini adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Quraisy. An-Nabi alaihi wasallam adalah seorang nabi dari kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy ini adalah putra dari An-Nadhr, ya, bin Kinanah. Ya, Nasr bin bin Kinanah. Nabi alaihissalam memanggil mereka semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh, perlu mengajak mereka, menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa seorang da'i, seorang mubaligh, perhatiannya pertama kali adalah kepada keluarganya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengajak ayahnya untuk beriman dan untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala. Karena Azar, ayah dari Nabiullah Ibrahim, seorang pembuat patung, penyembah berhala, yang pertama kali beliau mengajak ayahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa balasan bagi negeri akhirat, balasan yang akan diperoleh seorang di negeri akhirat kelak, ini adalah karena imannya kepada Allah Azza wa Jalla dan amal solehnya. Iman dan amal soleh. Adapun kekerabatan tidak akan memberikan manfaat. Seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya kalau memang anaknya terancam karena tidak beriman kepada Allah, karena perbuatan-perbuatannya dia terancam neraka, maka seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak juga tidak bisa menyelamatkan ayahnya kalau memang ayahnya tergolong orang yang dimasukkan dalam neraka, dan seterusnya. Maka dari itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sabda beliau, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang dia dilambatkan oleh karena amal perbuatannya, dia terakhir dia dilambatkan masuk ke dalam surga, maka tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Tidak bisa dipercepat dia masuk surga karena nasab keturunannya. Karena Allah akan menghisab manusia dan amal-amalnya. Maka orang yang datang di negeri akhirat dan membawa iman dan amal soleh, dan membawa kebaikan, dan dia hidupnya penuh dengan amal kebaikan, amal soleh, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika di hari kiamat kelak, dialah yang pertama kali masuk surga. Dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun keturunannya dianggap keturunan yang rendah. Mungkin dia seorang budak, mungkin dia di dunia seorang yang terhina, tapi ketika dia datang kepada Allah di hari kiamat kelak, dia membawa iman dan amal yang soleh, dia membawa berbagai macam kebaikan, dia manfaatkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia yang dimasukkan duluan sebelum yang lainnya. Sebaliknya, demikian pula orang yang dari keturunan yang dianggap mulia, keturunan yang baik, tetapi ketika dia di dunia dia tidak beramal, atau bahkan dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya bergelimang dengan ke dosa-dosa yang dilakukannya, maka tidak bisa dia kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga, ya, walaupun dia dari keturunan yang mulia. Dan inilah yang menunjukkan betapa adilnya agama Allah. Betapa agama Allah ini menunjukkan kepada kita keadilan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memandang seorang hamba tidak dilihat dari garis keturunannya, tidak dilihat dari harta bendanya, tidak dilihat dari potret tubuhnya, tidak dilihat dari keindahan wajahnya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini satu hal yang luar biasa. standar ukuran yang diletakkan oleh Allah dalam menilai hamba-hambanya adalah suatu yang sangat indah. Dan ini menunjukkan keindahan Islam. Bahwa Islam mengukur manusia tidak dari garis keturunannya, tidak dari harta bendanya, tidak dari keindahan tubuhnya atau yang lainnya, tapi yang dilihat dari ketakwaannya. Ini yang pertama kali dinilai oleh Islam. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun dia dari keturunan yang rendah, dari orang yang miskin, dari orang yang tidak memiliki sesuatu di dunia ini, tetapi dia adalah orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang yang pertama didahulukan karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena amal solehnya. Dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang didahulukan masukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, meskipun orang itu kaya raya, dari keturunan yang mulia, dari keturunan ningrat, dari keturunan apapun, ya, dari orang-orang yang dianggap mulia di dunia ini, tetapi dia jauh dari agama Allah, dia jauh dari iman, dia jauh dari amal soleh, maka dia diperlambat, dia dibelakangkan apabila dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu janganlah seorang tertipu dan kekayaan hartanya kalau dia tidak manfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan. Janganlah dia tertipu karena dia adalah keturunan orang yang mulia, tetapi dia jauh dari agama Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula dia tergiur atau tertipu dan paras wajahnya yang cantik atau yang bagus, bentuk fisiknya yang indah, tetapi dia tidak pernah bersyukur pada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia pun tidak boleh tertipu dan itu semuanya. Karena yang menentukan seorang adalah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau, putri kecintaannya Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari azab api neraka. Karena aku tidak memiliki kekuasaan yakni untuk menyelamatmu, untuk menyelamatkanmu. Ini kecuali dia beriman kepada Allah, kecuali dia beriman kepada Rasulnya, dia melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Itu yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang juga diambil dari hadis ini tentang kewajiban memperhatikan silaturahim, kewajiban menjaga hubungan rahim dan kaum kerabat kita, dan berupaya untuk memperbaiki hubungan itu. Memperbaiki hubungan pertama adalah bagaimana kita menunjuki kepada mereka jalan yang baik, jalan yang benar, akidah yang benar, metode beragama yang benar, menunjukkan pada mereka hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian baru kok yang lainnya, berbelas kasihan dengan mereka, berbagi dengan mereka. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana upaya seorang menyelamatkan kaum kerabatnya dari azab api neraka. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dalam hadis ini bahwa memutus hubungan rahim ibarat menyalakan api. Api hasad, api dengki, api kebencian. Karena memang dalam realita dan kenyataan, tatkala seorang menjauhkan dirinya dari keluarganya, dia tidak menjaga hubungan rahim dengan mereka, maka akan timbul dalam diri kaum kerabat itu kedengkian, kebencian, kemurkaan. Nah, di sini pentingnya seorang diperintahkan oleh atau seorang menjaga untuk menjaga hubungan rahimnya, hubungan kekerabatannya. Kita berbagi dengan mereka. Orang yang selalu memutus hubungan rahim di dunia ini, dia akan dibenci, tidak disayangi oleh keluarganya, tidak disayangi oleh kerabatnya, apalagi dia melupakan mereka. Tetapi lain halnya dengan orang yang selalu menjaga hubungan kekerabatannya, maka dia akan dicintai di dunia ini, dan dia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, karena dia menjaga hubungan kekerabatannya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa kerabat seseorang adalah yang ada hubungan kekerabatan dengannya, hubungan darah dengannya, demikian pula hubungan ketika dia tinggal di satu tempat, dia mengenal mereka, dia mengetahui mereka. Ini adalah bagian dari kerabat secara maknawiyah. Secara maknawiyah. Kemudian hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita, atau pelajaran kepada kita, bahwa apabila seorang ingin memberi peringatan kepada suatu kaum atau kepada kerabatnya, hendaklah dia dalam memberi peringatan secara umum dan juga secara khusus. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk memberi peringatan pada kaumnya, kepada kerabatnya, beliau memanggil semua mereka, baik yang hubungannya jauh maupun yang hubungan kekerabatannya dekat. Beliau ingatkan mereka semuanya tentang iman kepada Allah. Beliau ingatkan mereka agar mereka beriman kepada Allah dan menyelamatkan diri mereka dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara sifat da'i, sifat seorang mubaligh, adalah dia menunjukkan kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang yang didakwainya. Dia ingin kebaikan untuk mereka. Dia ingin kebaikan untuk mereka. Dia tampakkan hal itu, akan kecintaannya kepada mereka, bahwa dia itu ingin menyelamatkan mereka, ingin memberikan sesuatu kepada mereka, ingin berbagi kepada mereka, bukan sekadar harta yang dibagi, bukan sekadar sedekah yang diberikan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana dia menunjukkan kepada mereka jalan yang benar, tuntunan Allah yang sebenarnya, jalan menuju Allah yang Allah ridha padanya. Itu yang diinginkannya. Dia tampakkan, dia tunjukkan kesungguhannya, ya, dalam keinginannya terhadap mereka. Ini untuk memberikan atau menunjukkan satu kebaikan kepada mereka. Ini tugas seorang da'i dan tugas seorang mubaligh. Jadi dia menunjukkan kepada umat akan kasih sayangnya. Jangan sebaliknya. Seorang mubaligh hanya ingin diberikan, hanya ingin diperhatikan oleh mad'unya, oleh orang yang dia seru. Jangan demikian. Tetapi justru dia menunjukkan kecintaannya pada mereka, kebaikannya terhadap mereka, keinginan dia untuk ini menyelamatkan mereka. Inilah orang terbaik. Dan ini semua dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang sempurna. Beliau adalah penyeru kepada Allah, penerang bumi ini. Oleh karena itu, jangan hanya ketika kita berdakwah, mengajak kaum muslimin misalnya, hanya kita ingin dukungan dari mereka, dukungan untuk kepentingan-kepentingan kita, atau kepentingan pribadi, atau kepentingan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengajak umat ini agar mereka selamat dari azab Allah, agar mereka mengetahui dan mengenal Allah, mengenal jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah untuk keselamatan mereka. Karena agama kita agama yang memiliki al-amru wan nahyu. Islam agama memiliki perintah dan larangan. Ya, bukan sekedar kita mengajak mereka untuk hanya mendapatkan dukungan. tapi kita tidak mengajarkan mereka jalan yang benar, metode beragama yang benar, manhaj yang benar, ini sebuah kekeliruan. Ya. Ternyata setelah kita mendapat dukungan, kita menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Kita menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mencermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang setiap atau semua rasul yang diutus oleh Allah adalah mereka menggembala kambing. Pertanyaannya adalah apa hikmah dari Allah menjadikan para rasul itu sebagai orang-orang yang menggembala kambing? Karena setiap nabi itu ra'in, dan yang digembalai oleh mereka adalah kambing. Ada orang mengatakan karena kambing adalah binatang yang paling sulit diatur. Ada juga yang mengatakan yang lainnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di antara hikmah mengapa Allah menjadikan setiap rasul sebagai pengembala kambing, karena kambing adalah binatang yang lemah. Maka dari itu Allah menanamkan dalam diri para rasul kasih sayang kepada mereka untuk menyayangi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena serigala-serigala memantau umat ini. Ibarat serigala memantau dan memantau kambing. Dia menunggu saat kelalaian kambing-kambing itu, atau ketika kambing itu terpisah dari induknya, dari kawanannya, maka dia akan dimakan oleh serigala itu. Demikian pula manusia. Makanya para anbiya mereka diberikan kasih sayang untuk mereka cinta pada umat mereka, kepada kaum mereka. Ya, mereka ingin kebaikan. Karena serigala-serigala pemikiran yang akan merusak akidah seseorang, yang akan merusak ibadah seseorang, yang akan merusak akhlak seseorang, memantau dan mengintai umat ini. Ya. Begitu lalai akan dimakan, begitu lalai akan diterkam oleh mereka. Musuh-musuh kita ini banyak. Ada musuh yang kelihatan, ada musuh yang tidak kelihatan. Ya. Maka para anbiya Allah tanamkan dalam diri mereka kecintaan kepada apa yang mereka gembalakan. Karena manusia itu lemah, tantangan hidupnya banyak. Syaitan yang tampak dan syaitan yang tidak tampak yang akan berupaya untuk menjatuhkan, menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kata beliau, wa an Abi Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdullah, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu an. Beliau mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan lantang dan tidak sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan, inna ala fulanin laysu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan, mereka bukan auliyai. Mereka bukan wali-waliku. Innama waliyyallahu wassalihul mu'minin. Sesungguhnya wali-waliku adalah Allah dan orang-orang beriman yang soleh. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Namun aku ini memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ya, maka aku berupaya untuk membasahi, yakni hubungan rahim tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dan redaksinya dari kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, atau hadis Amr bin As bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tentang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan bani siapa, tapi dengan isyarat, inna ala bani fulan laysu bi auliyai. Beliau mengatakan bahwa keluarga bani fulan itu bukan yakni penolong-penolongku, bukan kekasih-kekasihku. Kata beliau, innama waliyallahu wassalihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, kekasihku, pelindungku, penolongku adalah Allah, wassalihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang soleh. Karena orang beriman, dia berwala, loyal kepada Rasulullah, loyal kepada sesama kaum mukminin. Lalu kata Nabi alaihissalam, namun aku ini memiliki hubungan dengan mereka, yaitu dengan al bani fulan dan keluarga bani fulan. Aku punya hubungan kerabatan dengan mereka. Aku tetap menjaga hubungan itu. Tapi mereka bukan wali-waliku. Karena orang mukmin dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya bergantung dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesama kaum mukminin mereka saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan antara sifat orang-orang yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian di antara mereka adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka, yakni di antara sifat-sifat mereka kaum mukminin, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Mereka mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah. Dan mereka mengeluarkan, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ula'ika sayarhamuhumullah. Itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah walinya. Allah adalah penolongnya. Allah adalah menjaga dan memeliharanya. Demikian pula setelah Allah Ta'ala adalah orang-orang mukminin. Ya, kalau beliau ingin minta pertolongan, bantuan kepada kaum mukminin, ya, mereka adalah yang loyal kepada Nabi Alaihissalam dan mereka loyal satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan perwalian beliau dengan keluarga Bani Fulan tersebut, namun beliau tetap mengingat sesuatu, yaitu masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Bagaimanapun tetap dijaga, ya, tetap dipelihara hubungan kekerabatan tersebut dengan silatur rahim. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sejumlah pelajaran bisa diambil. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la wilayata bainal muslim wal kafir. Tidak ada wala. Tidak ada loyalitas antara seorang muslim dan kafir. Karena apa? Lakum dinukum waliya din. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Orang mukmin mencintai kaum mukminin. Al-muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Maka dia senantiasa menjaga hubungan kekerabatannya, hubungan persaudaraan Islamnya. Ya, adapun kafir tidak. Seorang muslim tidak berwala kepada orang kafir. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di sini la wilayata bainal muslim wal kafir. Wa in kana yajuz silatul qaraba wal musyrika, meskipun demikian dibolehkan oleh agama tetap menjaga hubungan kekerabatan dengan keluarga yang dia bukan muslim, tetap menjaga hubungan itu. Adapun loyalitas tidak, tapi menjaga hubungan kekerabatan iya. ya, selama mereka tidak memerangi keluarganya yang muslim, selama mereka tidak memerangi keluarga yang mukmin, maka agama Islam tidak melarang seorang muslim tetap menjaga hubungan kekerabatannya dengan orang yang bukan muslim. Ya. Dia boleh berbuat baik, boleh memberi, boleh berbagi, apalagi kalau misalnya kerabat dia dari orang yang bukan muslim, termasuk orang yang fakir, orang yang miskin, maka seorang muslim tidak dilarang oleh agama ini untuk berbagi kepada mereka, untuk berbuat baik pada mereka, selama mereka tidak memerangi orang muslim tersebut. Kemudian yang juga diambil dari ayat, dari hadis ini, bahwa sebagaimana disebutkan dan pernah saya jelaskan tentang perkataan sebagian ulama, bahwa rahim itu ada rahim yang secara lahiriah, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan darah antara seorang dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Ini hubungan rahim secara lahiriah. Ada hubungan rahim yang lebih luas dari itu, yaitu rahimul Islam. Ya. Islam ini ibarat sebuah rahim yang mengikat hubungan antara seorang muslim dan saudaranya. Maka dari itu kata Nabi SAW, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim, saudara bagi muslim yang lain. Ya, karena mereka diikat oleh ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, hubungan keimanan, hubungan keislaman yang ada di antara mereka. Maka dari itu seorang muslim harus tetap menjaga hubungannya dengan sesama kaum muslimun. Nah, oleh karena ada hubungan secara, yaitu hubungan ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah antara seorang muslim dan saudaranya, maka dari itu mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu, ingat-mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, seorang mukmin dan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Kemudian beliau menyatukan atau menunjukkan yakni kesatuan itu dengan jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yashuddu ba'dhum ba'dha. Salih satu dengan yang lainnya saling melengkapi, saling yakni menyempurnakan. Maka dari itu orang muslim harus, atau seorang sesama muslim, sama mukmin, senantiasa menjaga hubungan mereka ya di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah untuk senantiasa menjaga hubungan rahim. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis ini mengandung perintah untuk tetap menjaga hubungan rahim, walaupun dengan orang yang bukan, dengan kerabat yang bukan muslim. Selama dia tidak memerangi seorang muslim, maka orang muslim ini dibolehkan oleh agama ini untuk tetap menjaga hubungannya dengan kerabat tersebut, dengan kerabat yang bukan muslim tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah, wa an Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dari Abu Ayyub, Abu Ayyub al-Ansari, beliau ini namanya adalah Khalid bin Zaid. Nama Abu Ayyub al-Ansari adalah Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata, anna rajulan qala, pernah ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu amalan yang mana amal itu atau dengan sebab amal itu aku dimasukkan ke dalam surga. Yudkhiluni al-jannah. Suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari azab api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar pertanyaan orang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, yang kedua, kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, yang ketiga, engkau mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, dan engkau menjalin hubungan rahim. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, yakni hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, menjelaskan kepada kita tentang kegigihan para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Karena mereka melihat beliau adalah sumber ilmu. Karena beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Kemudian yang kedua, pertanyaan mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang menunjukkan kecerdasan mereka, pertanyaan yang menunjukkan pandangan mereka yang jauh ke depan, yang jauh ke depan. Dan itulah diantara ciri-ciri pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di dalam hadis ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya singkat. Pertanyaannya tidak bertele-tele. Pertanyaannya bisa diterima dengan mudah dan sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Yaitu kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu amal perbuatan. Yang mana dengan amal ini aku dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka." Ya. Karena akhir dari kehidupan manusia, dia hanya merupakan bagian dari salah satu dua perkampungan di akhirat. Ini akhir perjalanan manusia. Entah dimasukkan dalam perkampungan orang-orang beriman dan beramal soleh menjadi ahli surga, dari golongan para anbiya, para rasul, orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang yang soleh, ataukah dia digabungkan dengan golongan orang-orang ahli nar, dari orang-orang kufar, dari orang-orang yang jauh dari Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberitahukan, ya, dalam rangka membantu, dalam rangka membimbing beliau, ya, kepada jalan yang benar, yaitu beliau minta kepadanya agar memberitahukan satu amal yang dengan amal tersebut dia dimasukkan dalam surga dan diselamatkan dari azab api neraka. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama beliau mengatakan, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Ini syarat mutlak. Seorang selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu dengan dia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini syarat yang mutlak, tauhid. Tauhid yang menyelamatkan seorang dari azab Allah. Beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dia tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Ini syarat yang pertama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Karena salat ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk salat. Maka salat yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya. Salat bukan rutinitas. Salat bukan sekedar kebiasaan. Salat adalah perintah Allah, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Maka hendaklah seorang menanamkan dalam dirinya ketika dia mendengarkan azan, kemudian dia bergerak menuju ke masjid untuk melaksanakan salat. Ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk salat. Maka kita wajib menegakkan salat. Dan salat yang pertama kali dimaksud dalam hadis ini adalah salat yang lima waktu itu, yang menjadi wajib, yang menjadi kewajiban kita, dan salah satu dari rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Maka tidak ada kebaikan orang yang meninggalkan salat, walaupun dia seperti apa, walaupun dia dianggap apa. Selama dia meninggalkan sholat, maka tidak ada kebaikan pada orang itu. Siapapun orangnya, dari keturunan manapun dia, selama dia meninggalkan sholat, maka tidak ada kebaikan padanya. Ini hal yang harus kita tegaskan dalam masalah ini. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah sholat. Orang yang meremehkan sholat menunjukkan orang itu merendahkan perintah Allah. Merendahkan perintah Allah. Dan orang yang merendahkan perintah Allah pertama kali adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam, dan Allah perintahkan para malaikat yang ada ketika itu, iblis tidak mau sujud pada Adam. Padahal itu perintah Allah. Dia sombong dan angkuh. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati masalah salat. Jangan gampangkan, jangan remehkan masalah salat. Wallahi tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang meninggalkan sholat. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Setinggi apapun derajatnya. Seperti apapun dia dimuliakan di dunia ini. Selama dia tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada kebaikan pada orang itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberi peringatan dalam hadis ini kepada orang tersebut, amal yang kedua yang dengannya engkau dimasukkan dalam surga dan dilepaskan, dijauhkan dari api neraka, adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini ada ketentuannya. Seorang yang memiliki harta telah sampai nisab dari jenis-jenis harta yang memang diwajibkan mengeluarkan zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat adalah harta, adalah titipan Allah kepada seorang hamba. Allah menitipkan harta itu kepada seorang hamba, dan harta itu mempunyai hak. Hak untuk dizakati. Hak untuk disedekahkan. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk mengeluarkan zakat, kalau memang dia memiliki harta yang telah sampai pada nisab zakat, atau memenuhi syarat-syarat zakat. Kemudian yang keempat, yang diingatkan oleh Nabi SAW, agar seorang dengannya, dia masuk surga, yaitu watasilur rahima, engkau menjalin hubungan rahim. Ini penting, menjalin hubungan rahim. Tidak melupakan keluarganya, kerabatnya, tapi dia selalu menjaga hubungan dengan mereka. Ini diantara amalan-amalan yang dengannya seorang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita tauhid yang benar, sholat yang benar, demikian pula zakat. Ya, dan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga hubungan rahim. Saya kira sementara itu, karena waktu telah untuk pemaparan materi telah habis, dan insya Allah setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan, apabila kami bisa menjawabnya maka kami akan menjawabnya. Namun apabila tidak bisa menjawabnya, maka mudah-mudahan ada di antara ustaz atau pemateri lainnya yang bisa menjawabnya. Saya kira cukup, aku qulu qawli hadza. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan, atas penyampaian materi kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dari bahasan lanjutan beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab dan mempersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kami coba angkat dan sapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Sulbar. Silakan, hamba Allah. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Ada sebuah imam masjid. Ini Pak Imam, terkadang katanya kalau pergi kebun, itu kalau buang air besar, dia tidak langsung cebok, nanti pulang di rumahnya baru dapat air begitu, sehingga dia tunda sampai di rumahnya. Nah, ada sebuah makmum, dia tidak mau berimam kepada imam ini karena kelakuannya itu, sehingga kalau sholat subuh di selesai imam ini sholat, baru ini rombongan yang tidak mau ikut di situ, dia masuk membikin apa namanya sholat lagi berjamaah dengan teman-teman yang lain itu di masjid yang pertanyaan sama. Pertanyaan saya, memang imam seperti ini tidak bisa diikuti sholat berjamaah atau bagaimana? Nah, ya, saya kira itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, silakan. Baik pertanyaannya, kalau saya tidak keliru dalam memahaminya, bahwa imam ini mempunyai suatu perlakuan apabila dia buang air, ya entah, mungkin di sawahnya, dia tidak langsung beristinja, tetapi sampai di rumah baru kemudian dia istinja, sehingga kemudian ada sebagian orang yang ketika dia menjadi imam, mereka tidak mau sholat bersamanya. Tidak mau sholat bersama imam ini. Setelah sholat baru mereka mengadakan sholat sendiri dalam kelompok yang lain. Baik, tentang permasalahan ini, sebetulnya memang agama kita telah mengajarkan segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah beristinja. Kalau memang seorang ketika dia buang air, dia tidak mendapat ketika dia buang air besar atau buang air kecil dan dia tidak mendapatkan air untuk beristinja, maka Allah membolehkan dan menggunakan batu. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Batu 3 kali atau bisa lebih dari itu sampai kotorannya bersih. Jadi ini tuntunan yang diberikan oleh agama kita bagi orang yang memang tidak mendapatkan air. Kemudian fatwa di zaman kita ini, sebagian ulama membolehkan dan menggunakan tisu, ya, tisu sebagai pengganti dari batu kalau memang tidak ada air. Nah, dilihat dari sisi perlakuan imam tersebut, ketika dia buang air dan dia tidak membersihkan atau tidak langsung istinja di saat itu, ini sebuah kesalahan. Tapi bisa jadi karena ketidaktahuannya. Jangan dianggap setiap imam mengerti tentang agama ini, tidak. Ya, mungkin dia tidak tahu. Maka perlu diberitahukan bahwa dia harus istinja. Istinja itu dengan, kalau memang tidak ada air, maka dengan batu, ya, atau dengan benda yang bisa menggantikan batu, ya. Kalau misalnya dia telah melakukan hal tersebut, maka secara hukum sudah bersih, bahwa dia telah istinja, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada orang yang tidak mendapatkan air ketika dia istinja dan menggunakan batu. Tiga batu. Atau bisa jadi lebih dari itu. Tergantung dari kotoran yang keluar dari tubuhnya. Kalau sudah demikian, maka sudah terlepas dari kewajiban dia untuk untuk istinja, karena dia sudah melaksanakan istinja dengan batu yang disebut dengan istijmar, yang dengan istijmar. Kemudian kalau misalnya sudah dia lakukan istinja itu, maka sudah terlepas dari kewajiban, dalam arti dia sudah bersih. Ya, dia sudah bersih. Tetapi kalau dia tidak membersihkan istinja, tidak istinja ketika dia di kebun, kemudian dia sampai di rumah, dia kemudian istinja, walaupun ini perbuatan yang sebetulnya tidak sepatutnya dilakukan. Ya, tapi kalau dia sampai di rumah, dia bersihkan dengan air, misalnya dia mencebok dengan air, kemudian dia menggentikan pakaiannya, maka ketika dia menjadi imam, sah imamnya. Sah sholatnya. Ya. Bahkan kalaupun dia istinja dengan menggunakan batu, kemudian dia sholat karena memang keadaan demikian, maka itu pun sah sholatnya. Sah sholatnya. Ini ketentuan agama. Bukan masalah perasaan, tapi masalah ketentuan agama. Maka sah sholatnya. Apalagi kalau dia pulang di rumah, kemudian dia bersihkan, dia ganti pakaiannya, kemudian dia menjadi imam, maka insya Allah secara hukum sholatnya sah. Ya, dan orang yang menjadi makmum tidak boleh was-was, kecuali ada bukti bahwa imam ini ada najis dalam tubuhnya, di pada pakaiannya, dia tetap menjadi imam. Nah, ini baru kemudian mungkin seorang ragu terhadap imam tersebut. Ya. Tapi kalau kita yakin dia ini bersihkan, dia istinja setelah sampai di rumahnya, dia ganti pakaiannya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti imam tersebut. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti imam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila memang demikian, ada mungkin di antara imam yang di antara makmum yang was-was terhadap perbuatan imam tersebut, maka alangkah baiknya imam itu diingatkan. Ya, alangkah baiknya diingatkan supaya dia tidak melakukan perbuatan yang memang, kalau memang dia tidak istinja kecuali sampai di rumah, itu perbuatan yang kurang baiklah. Dari segi adab adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, apalagi seorang imam, pemimpin sholat bagi kaum muslimin. Ini perlu dinasihati. Ya. Adapun mengerjakan sholat sendirian atau mengadakan jamaah yang lain setelah imam tersebut, ini pun bisa jadi akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka saya tidak menganjurkan hal tersebut. Alangkah baiknya sholat dengan satu imam, tidak membuat dua kali, tiga kali, ya, dengan satu imam. Tapi perlu imam itu diingatkan, perlu dinasihati orang yang didengar oleh imam tersebut. Ini mungkin langkah yang bisa dilakukan, wallahu ta'ala a'lam, kalau memang benar apa yang saya dengar dari pertanyaan tersebut, wallahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ikhwah ataupun akhwat yang bertanya tadi melalui line telepon, dan tentunya faedah dari jawaban tersebut dapat bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Barakallahu fikum, dan berikutnya masih di layanan-layanan telepon, kita persilakan untuk penelpon kedua di pagi hari ini. Di 0218236543, kita akan kembali. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Nah, silakan Bapak langsung ke pertanyaannya. Ya, Ustaz. Nah. Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Saya begini, saya ada saudara saya selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan rahim. Tapi beliaunya itu kayaknya tidak menanggapi. Apakah saya tetap berdosa atau siapa yang berdosa? Saya mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang pertanyaan Bapak tersebut, bahwa ada di antara kerabat beliau yang beliau berusaha untuk menjaga hubungan, menjalin hubungan dengan kerabat itu, tetapi kelihatannya kerabat tersebut kurang menanggapi atau tetap, yakni mungkin menutup diri dan tidak membuka hubungan itu. Maka yang berdosa adalah dia, Bapak sudah melaksanakan kewajiban Bapak untuk menjaga hubungan rahim dengannya. Adapun ketika dia tidak menanggapinya atau bersikap dingin, ya ini adalah dia menanggung dosanya. Dan dengan sikap demikian, bukan berarti Bapak yang bertanya kemudian memutus hubungan, tidak. Terus saja lanjutkan, yakni tetap menjaga hubungan dengan orang tersebut. Karena dia akan merasakan, yakni dia akan merasakan apa yang akan Allah berikan kepadanya dari perbuatan tersebut. Adapun Bapak yang bertanya, insya Allah mendapat ganjaran, dapat pahala di sisi Allah, bahkan Bapak jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena selalu menjaga hubungan rahim tersebut. Dia yang akan merasakan sakitnya akibat dari apa yang dia lakukan ketika dia tidak mau menjalin hubungan rahim dengan Bapak yang telah berusaha untuk selalu menjaga hubungan dengannya. Dan jangan sampai Bapak berhenti, tapi lanjutkan hubungan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah membuka hatinya untuk juga bisa menyambung rahim dengan Bapak. Ya, jadi ini yang diarahkan oleh Nabi SAW, kita diperintahkan untuk tetap, walaupun dia memutus, kita tetap selalu menyambungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di layanan lain telepon. Kembali di layanan lain telepon berikutnya, kita sapa kembali untuk penelpon ketiga di pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Aco di Lembur 2 Jambi, Pak. Di Jambi, Pak Aco. Nah, fadal pertanyaannya. Iya, ini saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita membayar zakat kepada orang yang masih sering melakukan kesyirikan lah begitu. Apakah zakat yang kita keluarkan itu sah menurut hukum Islam? Baik. Kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, fadal. Baik, pertanyaannya tentang ya, dari Bapak Aco di Jambi, bagaimana hukumnya seorang memberikan zakat kepada orang Muslim yang mungkin masih melakukan atau yang masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Baik, tentu dalam hal seperti ini, yang pertama yang harus kita pahami bahwa bisa jadi orang yang melakukan hal tersebut mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Maka sudah seyogianya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya, untuk mengingatkan dia dengan cara yang baik. Kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan adalah ada berbau syiriknya. Dan ini perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Perbuatan syirik akan menggugurkan amal ibadah seseorang dan seterusnya. Artinya dengan perkataan-perkataan yang baik, ya dengan santun, ya mungkin dia tidak mengetahui. Nah, dalam hal ini kita tidak mengapa memberi yakni zakat kepadanya. Dalam rangka juga untuk berdakwah, ya. Kadang-kadang bisa aja kita memberikan syarat. Kamu saya berikan zakat ini dengan catatan tinggalkan amalan ini. Karena amalan ini perbuatan ini syirik. Ya. Perbuatan ini tidak benar. Kamu tinggalkan. Ya. Ini pun bisa demikian. Tapi sebelum itu alangkah baiknya diingatkan. Karena mungkin ya jangan kita ini mengira bahwa setiap orang muslim ini mengetahui tentang perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Nabi SAW telah memberitahukan bahwa kesyirikan dalam umat ini ibarat langkah semut di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Saking samarnya kesyirikan itu. Karena samarnya kesyirikan itu. Maka dari itu perlu kita ingatkan, perlu kita nasihati, ya. Kemudian berikan kepada mereka juga zakat dalam rangka dakwah, mudah-mudahan dia bisa meninggalkan kesyirikan tersebut. Dan insya Allah berkah. Kembali kepada niat kita. Setiap kita memberikan sesuatu dengan niat yang baik, niat yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, niat untuk mendakwai orang itu, maka insya Allah rezeki kita, harta kita juga akan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan kami mohon maaf untuk para pendengar belum dapat kami hadirkan dari beberapa pertanyaan dari pesan singkat karena keterbatasan waktu. Dan mohon Ustaz disampaikan sebagai istifadah ataupun khulasah untuk menjadi ikhtitam kajian kita di pagi hari ini. Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya hanya ingin mengingatkan, di bulan yang mulia ini, marilah kita betul-betul manfaatkan yang sebaik-baiknya. Saya ingin membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, berkata bahwa Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan, beliau memberitahukan berita gembira kepada para sahabat. Dia mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan yang mulia, itu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Ini menunjukkan bahwa keberkatan yang ada pada bulan Ramadan melebihi keberkatan yang ada di bulan-bulan yang lainnya. Keberkatan waktu, keberkatan ibadah pada Allah Ta'ala, ya, keberkatan yakni bulan itu sendiri, karena bulan ini Allah memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka dari itu marilah kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk melakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi dalam pembahasan kita. Kita beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, berpuasa karena Allah, bukan karena selain Allah, berpuasa bukan untuk menurunkan berat badan, tidak, tapi berpuasa untuk Allah. Ini perintah Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, maka berpuasalah karena Allah. Jangan kita menyekutukan Allah dalam berpuasa, dalam beribadah. Demikian pula kita selalu menjaga sholat lima waktu kita, terutama yang laki-laki, yang telah dewasa, yang tidak mempunyai halangan, agar sholat lima waktu di masjid bersama kaum muslimin fadilahnya jauh lebih besar, apalagi di bulan yang mulia ini, ya. Demikian pula bagi mereka yang punya harta, ini kesempatan untuk mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, memberi makan pada orang-orang yang berbuka puasa, berikan. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, tidak akan berkurang harta karena zakat. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bersegera dalam berbuat baik. Jangan menunda-nunda. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan amal ibadah kita. Baik itu yang berhubungan antara kita dengan Allah Zawajalla ataupun antara kita dengan sesama manusia. Demikian pula menjaga silaturahim. Bahkan meningkatkan silaturahim. Dan kedua orang tua kita, dan kerabat kita, kita berbagi. Ada rezeki yang lebih, kita berikan pada mereka. Kita salurkan pada mereka, terutama mereka yang tidak mampu. Ini satu nikmat, ya. Ketika seorang diberikan oleh Allah, cinta kepada saudaranya, ingin berbagi kepada saudaranya, ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, dan semua amal kebaikan yang kita lakukan, semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.